in India. Coffee is free. Selamat sore. Apa kabar Anda Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yastika FM Yogyakarta. Balik lagi saya Dona Oriza dalam Kafis Break sore ini bersama biang penasaran Kavi Kurnia yang masih ada di dalam perjalanan karena macet. Gitu ya Bang Kavi ya? Aduh Jakarta Bang, kapan sih gak macetnya? Kalau hari libur doang gak macet. Tapi nggak tahu hari ini tiba-tiba macet. Jadi kita tuh tadi dari depan Plaza Indonesia ini sampai Mahkamah Konstitusi itu merayap. Buset dah. Padahal sini situ harusnya cuma 10 menit ya Bang. Iya. Dah begitulah. Kalau kayak gini saya kepengen banget punya Puma. Gitu ya. Aduh, sayangnya belum ya kesampaian ya. Aduh. Gimana caranya tuh bisa punya Puma tuh? Dasar. Bang, kan ini kan besok soalnya udah mau hari libur. So, hari ini pada cepet-cepet pulang karena pada mau long weekend. Nah, tapi enggak juga kan. Kalau mau pulang kan arahnya bukan begini. Ini lah, belum tentu kayak pada mau pulang. Ya sudahlah, kita menghibur diri saja ya dengan kemacetan Jakarta. Topik kita sore ini apa Bang Kavi? Nah ini kemarin setelah kita berbicara tentang Kavi apa nama perusahaan, banyak orang juga minta feedback. Dia bilang, Bang, ini kalau bisnis berkali-kali gagal mulu, kali-kali abang ini dong katanya ngebahas gitu loh. Kalau orang bisnis tuh sebenarnya kegagalan utamanya tuh apa. Nah hari ini kita mau bicara mengapa Anda gagal berbisnis. Nah elah, kenapa ini setelah bingung ngasih nama minggu lalu sekarang bisnisnya gagal juga ya. Oke okay. Baiklah, kalau begitu kita akan langsung masuk ke teritori itu ya Bang. Kenapa sih atau hal apa yang paling utama, paling mendasari para pengusaha itu gagal di dalam menjalankan bisnisnya? Oke, jadi setelah pertanyaan beberapa teman kemarin minggu lalu gitu, dan saya mau bawa ini kemarin tadi beberapa hari lalu, saya sudah nanya sama Mbak Google. Jadi saya sudah nanya Mbak Google. Saya nyari-nyari survei-survei di seluruh antero jagat gitu, yang mengatakan mengapa sih orang gagal berbisnis. Nah kegagalan yang pertama yang seringkali, dan ini berdasarkan beberapa survei gitu loh, itu ternyata adalah bukannya planning yang gak matang, tapi mikirnya gak matang. Matang-matang dulu. Kok bisa ya mikirnya gak matang ya Bang ya? Jadi begini, kadang-kadang kita kalau mau bisnis tuh seringkali yang membuat kita gagal, kita tuh mikirnya gak komplit. Mikir, makanya mikirnya gak matang. Mikirnya tuh gak, dalam arti kata begini, ada orang ya, seringkali kan kalau kita sama aja kayak kita menulis buku gitu loh. Kita tuh mesti mikirnya komplit. Jadi dari depan, awalnya seperti apa, serunya di mana, dan kemudian tamatnya gimana. Nah, banyak orang tuh kalau mau bikin bisnis, mikirnya gak komplit. Jadi mikirnya gak sampai tamat. Gitu. Oke, jadi mungkin hanya pembukanya doang, kerangka doang, penutupnya lupe gitu ya. Iya, karena dia udah terlalu excited gitu. Waduh, gue bakalan kaya nih, gue bakalan untung banyak nih. Dia tuh kagak mikir sampai komplit. Jadi kalau orang yang mikir komplit tuh ya bukan amit-amit sih masa mikirin bisnisnya gagal, tapi dia harus punya exit strategy misalnya. Jadi kalau andai kata gue kurang modal, andai kata gue ABCD, solusinya apa? Nah itu kadang-kadang dia mikirnya kurang komplit, dan itu tuh sederhana sekali gitu. Oke, nah kemudian langkah berikutnya lagi apa nih Bang? Nah langkah berikutnya lagi yang sering kali ya, itu adalah bahwa kita sering kali cara berpikir kita itu disesatkan gitu. Jadi kita terlalu banyak nanya gitu loh. Percaya atau tidak nih? Kita kadang-kadang kan kita kan bukan profesional nih, kita kan mau bisnis. Kita nanya mertua, nanya istri, nanya tetangga, nanya saudara, nanya adik gitu loh. Jadi akibatnya masukannya tuh sangat banyak, bermacam-macam, dan bikin kita bingung. Sehingga itu yang mengacaukan mengapa kita mikirnya kayak komplit. Berarti benar kata pepatah, Bang. Malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, kelihatan bodohnya. Nanti kita lanjut lagi, Bang, tapi kita ya. Kenapa sih bisnis itu sering kali gagal? Mitra bisnis, kita akan sambung lagi dengan Bang Kavi, tapi kita mesti break mendengarkan beberapa informasi. Tetap bersama kami, hanya di Pas FM Jakarta.